ulurkan tangan, mari menolong sesama insan. Mari zahirkan sifat pengasih dan penyayang. Kasihani mereka yang sedang dalam kelaparan. Mereka dahaga satego air dan nasi sepinggan. Ulurkan tangan, jawab kita tolong mereka. Ulurkan tangan, jawab kita tolong mereka. Kalau dipandang seakan keadaan mereka tuan, mati tak mahu, hidup pun mereka segan. Anak kecil menangis, rindukan susu dari ibunya. Apakah daya si ibu susu di dada pun tiada. Ulurkan tangan ya kawan, kita tolong mereka. Ulurkan tangan ya kawan, kita tolong mereka. Dari segumpal darah yang mari lahirkan sifat yang murah, kita menolong sesama hamba. Ulurkan tangan.